contoh boleh ya? Satu lagi istilah baru di zaman sekarang yang dibilang banyak orang itu pelakor, perampas lagi orang, tak mau pusing pak orang, cuma lantaran modal sampai mau jadi soal. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, banting ngasih buah hati angel karena kalah aksi sampai sayang mulut waktu anak bini. Pelakor di dodok contoh boleh ya? Senggaya pasang mata, siap mau buat angkanya dan mau pikir. Orang pelaki, selfie, bibir, seksi, marcel, lupa harga diri. Kucaran gengsi, sampai-sampai dia mau jual itu diri. Ujung-ujung pasti karena gengsi menyesal. Para pelaku, cepatlah kalian sadar, hidup ini tak seindah yang kita inginkan. Ingat dan karma pasti akan tetap berlaku, tinggal tunggu waktu pasti nganamu rasa semua. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, ingat buah hati jangan karena kalah aksi sampai-sampai karena mau lupa tuh anak bini. Hey say, awas ada pelakor di dodok kontok boleh ya? Kok

Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Ibu Anita, and now,